بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Al-qira'atu 'inda al-jami' umum jami'an. Kita melangsungkan barakallahu fikum. Qabla an astamir la'alla Allahu ja'alana mubarakan aynama kunna wa yaj'alana mimman u'tiya shakara wa idha ubtuliya sabara wa idha aznaba استغفر. قال رحمه الله تعالى قال الإمام البربهاري رحمه الله من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ تَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ لَا تَدْرِي مَا سَبَقَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْنَدَمِ وَمَا أَحْدَثَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ تَرْجُو لَهُ الرَّحْمَةَ وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa yang dia adalah ahlul Islam, maka engkau tidak boleh mempersaksikan baginya dengan amal kebaikan dan amal kejelekan. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui dengan apa dia ditutup kematiannya. Engkau mengharapkan buatnya rahmat Allah, engkau takut atasnya dosa-dosanya. La tadri, engkau tidak mengetahui. Ma sabaqa lahu indal maut ilallah, apa yang mendahului dia dari kematian menuju Allah Azza wa Jalla. Minan nadami, adanya penyesalan. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan di saat itu, apabila dia mati di atas Islam, engkau mengharapkan baginya rahmat dan engkau takut atas dosa-dosanya. Mari kita dengarkan barakallahu fikum syarah al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala, yaitu kalimat barang siapa dari ahlul Islam, maka engkau tidak boleh memberikan persaksian buatnya dengan amal kebaikan atau amal kejelekan. Beliau menjelaskan bahwa kalimat ini tidak secara mutlak. Kenapa? Karena memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada seseorang ya, itu adalah boleh sesuai dengan apa yang Anda saksikan padanya dari kebaikan. Anda boleh memberikan rekomendasi sepengetahuan ana fulan demikian, fulan demikian, fulan demikian. Ini boleh. Ya. Namun yang tidak boleh itu adalah mempersaksikan dengan kebaikan dan kejelekan yang diperbuat dia menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, ucapan Al-Imam Al-Barbahari dibawa kepada makna bahwa tidak boleh mempersaksikan seseorang dengan amal kebaikan yaitu pasti masuk surga. Mempersaksikan dengan amal kejelekannya itu pasti masuk neraka. Ini yang tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Adapun mempersaksikan seseorang dengan kebaikan karena dia melakukan kebaikan atau kejelekan karena dia melakukan kejelekan, ini telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat Nabi dan a'immatus sunnah. Kata beliau barakallahu fikum bahwa kutub al-jarh wa ta'dil mali'atun bidzalik. Kitab-kitab al-jarh wa ta'dil penuh isinya demikian. Memberikan rekomendasi kepada seseorang dan memberikan barakallahu fikum jarh kepada seseorang. Kitab-kitab al-jarh wa ta'dil penuh barakallahu fikum isinya demikian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ucapan-ucapan ulama us-sunnah terkait tentang tidak bolehnya mempersaksikan kepada seseorang dengan surga dan neraka, ini tertulis ibarat ungkapan-ungkapan ulama us-sunnah yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan yang dimaksud adalah menyaksikan tidak boleh mempersaksikan seseorang kebaikan dengan kebaikannya atau mempersaksikan kejelekan dengan kejelekan yang diperbuat. Bukan demikian maksudnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita ambil sebuah contoh atau beberapa contoh nas. Contohnya barakallahu fikum, ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiadalah seorang muslim yang meninggal dunia lalu menyolati mayatnya itu arba'un, 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali Allahu azza wa jalla syafa'ahumullahu bi. Allah memberikan syafaat melalui 40 orang tersebut. Apa yang diambil faedah dari sini? Bahwa persaksian arba'un, 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allahu azza wa jalla lalu dia menyolatinya, diterima barakallahu fikum dalam syariat rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, di dalam hadis Umar, lewatlah mereka membawa jenazah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Wa marrat alaihim ukhra. Dan lewat jenazah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Kenapa barakallahu fikum? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajibat di jenazah yang pertama, syahidu lil ula bil khair. Para sahabat Nabi memberikan rekomendasi persaksian bahwa jenazah ini jenazah yang baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajibat. Pada jenazah yang kedua, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mempersaksikan jenazah ini besar dengan kejelekan padanya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wajib. Umar bertanya, "Wama wajib?" Apa wajibat itu wajib buatnya ya Rasulullah? Qala, "Hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar. Antum syuhadaullahi fil ardi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ini Anda puji dia dengan kebaikan, maka baginya surga. Ini Anda bicarakan kejelekannya, maka baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka sekali lagi bahwa yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, la tashhad lahu bil jannati bil khairi was syarr min ahlil Islam, maksudnya adalah Anda tidak boleh mempersaksikan siapapun dari ahlul Islam untuk kemudian masuk ke dalam surga dengan kebaikannya atau masuk ke dalam neraka dengan kejelekannya. Ini tidak boleh barakallahu fikum. Lalu mungkin muncul pertanyaan, Nabi alaihi salatu wassalam mempersaksikan seseorang dengan surga atau neraka, maka itu merupakan pemberitahuan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tanpa pemberitahuan wahyu dia tidak akan bisa atau tidak akan mengatakan fulan min ahlil jannah atau fulan min ahlin nar. Ya, pemberitahuan wahyu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fama balukum kalau ada tuan guru di Banjarmasin, ya, namanya tuan guru IJ, ya, mengkapling surga. Percaya para pengikutnya, kalau dia itu punya hak untuk kemudian mengkapling surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa bedanya dengan perbuatan kaum Nasara? Ya, membeli barakallahu fikum, artinya ada penebus dosa. Rahimani wa rahimakum, ini surga dikapling. Ya, sehingga daftar siapa yang mau barakallahu fikum, na'udzubillah, bentuk kesyirikan dan kekufuran pengkultusan terhadap tuan guru tersebut. Jadi istilahnya tuan guru juga ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau kemudian menjelaskan barakallahu fikum, ya, dalam kesimpulannya bahwa yang dimaksud sesungguhnya beliau ingin membantah sebuah keyakinan, ya, yaitu arafna anna ba'dhan nas yakunu mayyituhum alaihi ma'akhir, bahwa sebagian orang mayitnya ini banyak hal yang menjadi ma'akhir, catatan di dalam hidupnya. Walahu ma'asin kabira, dan dia melakukan dosa barakallahu fikum besar. Nashhad kana wa alaihi kada disebutkan demikian. Wa yaqumun ala qabri, sebagian orang berdiri di atas kuburannya, yashhaduna lahu bil khair, mereka memberikan persaksian kepada si mayit ini dengan kebaikan sampai dipersaksikan dengan surganya Allah azza wa jalla. Fahadihi syahadatu zur, ini adalah persaksian palsu. Barakallahu fikum, tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Maka kesimpulannya bahwa Anda memberikan rekomendasi kepada seseorang karena kebaikannya dan mengingatkan seseorang karena kejelekan yang ada pada dirinya, bahwa ini madin, sesuatu ilmu yang sudah berlangsung, berlalu. Barakallahu fikum, kata beliau, kutub al-jarh wa ta'dil mali'ah, kitab al-jarh wa ta'dil penuh dengan ini semua praktik dari barakallahu fikum memberikan rekomendasi atau menjarah rahimani wa rahimakumullah jami'. Namun sekali lagi, banyak orang yang mulai mempertanyakan ilmu ini barakallahu fikum, tidak lagi percaya bahwa dalam setiap masa ada yang menjadi ahlul jarh wa ta'dil. Sudah tidak lagi barakallahu fikum bahkan menganggap bahwa di saat menjelaskan tentang kejelekan seseorang dianggap bahwa itu adalah ta'an terhadapnya. Celaan, rudud, bantahan-bantahan terhadap orang yang barakallahu fikum salah dan keliru dianggap bahwa itu adalah celaan. Sementara celaan tidak dianggap barakallahu fikum itu sebagai celaan rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Allah azza wa jalla akan terus menyisakan pada sepanjang masa orang-orang yang akan tampil melakukan tajdid, pembaharuan terhadap agamanya. Dan itu terus Allah wujudkan dalam roh sumi'ati sana, dalam setiap awal 100 tahun Allah azza wa jalla membangkitkan para mujaddidin yang memperbaharui apa yang dirusak, yang menghidupkan apa yang sudah dikebumikan, dikuburkan dan dimatikan dari syariat Allah azza wa jalla. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan ulama'ul jarh wa ta'di dalam sepanjang masa merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak bentuk akar pemikiran yang berbahaya yang mengatasnamakan al-Islam atau mengatasnamakan dakwatus salafiyah, Allah azza wa jalla bongkar melalui lisan ulama al-jarh wa ta'dil barakallahu fikum. Kita langsungkan kepada ucapan beliau, wa ma min dhanbin illa walil 'abdi minhu taubah, dan tidak ada seorang atau sesuatu dosa pun melainkan bagi hamba itu ada peluang baginya untuk bertaubat. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kata beliau barakallahu fikum, Al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada satupun dosa sebagaimana yang disebutkan kecuali hamba itu memiliki peluang dan pintu untuk bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, wahai segenap orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Kapanpun Anda melakukan kesalahan, dimanapun Anda melakukan dosa, sekecil apapun dosa yang engkau perbuat, wahai orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla. Karena tidak ada dosa kecil apabila dipelihara, kecuali akan menjadi besar dan berbahaya barakallahu fikum. Dan tidak ada dosa besar yang apabila tekun ditutup dengan at-taubah, kecuali akan menjadi tidak ada. Di sinilah letak betapa rahmat kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Tidak langsung menyiksa siapapun barakallahu fikum yang berbuat dosa dan kesalahan, tetapi Allah Azza wa Jalla birahmatihi membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Kalau kita kan tidak. Ya. Kalau ada orang yang mungkin tersakiti dengan kita, di bawah. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi ini manusia, kita semuanya. Kalau ada yang menyinggung perasaan, ada yang barakallahu fikum mencubit kita, kita ingat. Kita terus barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, kita pegang, kita rekam, kita jadikan di memori barakallahu fikum. Padahal kita tidak pernah akan bersih dari kesalahan. Mungkin akan lebih besar lagi dosa yang engkau perbuat dari saudara engkau yang mungkin tidak ada pintu maaf di hadapan engkau. Engkau mungkin akan mendapatkan atau melakukan dosa yang lebih besar lagi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka akan disebutkan oleh beliau bagaimana barakallahu fikum sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wal kadhiminal ghaidha, terus wal 'afina 'anil nas. Al-Imam Sa'di Si'di rahimahullahu taala menjelaskan, al kadhimin, orang yang benar-benar menahan emosionalnya, dia mampu untuk meluapkan emosionalnya, dia mampu untuk kemudian membalas kejahatannya dengan kejahatan, ya, tudingannya dengan tuduhan barakallahu fikum. Tetapi dia jaga rahimani wa rahimakumullah jami'an, dia tahan barakallahu fikum. Wal kadhiminal ghaidha, kemudian Allah susul kata beliau, wal 'afina 'anil nas, bukan hanya sekedar dia mampu menahan emosionalnya, tetapi dia memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Siapa yang sanggup dari kita? Namun kita sudah mendapatkan pelajaran yang berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Dan kita telah mendapatkan juga dari perjalanan A'immatus Sunnah rahiman wa rahimakumullah. Di saat Lazhar Saniqarah Jam'ah, kemudian Farkus, dokter-dokter Farkus yang ada di Aljazair mencela Asy-Syaikh Rabi dengan celaan na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ya, masuk dalam golongan musa'iqun rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Rabi coba mengatakan, saya akan memberikan maaf kepada mereka selama mereka mewujudkan islah, melakukan perdamaian bersama saudaranya. Betapa mulia jiwa yang seperti ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum, kita melihat kembali bagaimana a'immatus sunnah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan, sekembalinya beliau barakallahu fikum ke kota Baghdad, beliau mengatakan, di saat kemudian dicambuk oleh 140 kurang lebih para al-gojo yang menjiksa al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, saya memaafkan mereka kecuali ahlul bid'ah. ahlul bid'ah barakallahu fikum yang beliau tidak maafkan. Karena kejahatan mereka bukan hanya mengenai al-imamu Ahmad rahimahullah, tetapi kejahatan mereka terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Wadaka syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan barakallahu fikum, bahwa saya memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat zalim kepada saya, walaupun mereka belum tidak meminta maaf kepadaku. Betapa mereka merendah diri barakallahu fikum, tidak kemudian membela dirinya sendiri dengan perbuatan zalim yang diperbuat pada dirinya, karena kezaliman yang diperlakukan mereka, itulah dia contoh teladan yang mulia dari para pendahulu kita yang saleh, tidak membalas kejahatan kejelekan itu dengan kejelekan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa jikalau Anda senang dan suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, Anda tidak pernah akan lolos barakallahu. Pertama, afwan, Anda tidak akan pernah tidak mendapatkan kesalahan siapapun barakallahu. Anda pasti akan dapat. Kalau Anda terbiasa mengorek-ngorek kesalahan orang lain, Anda pasti akan jumpai dan pasti Anda akan dapat. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi barakallahu fikum. Jikalau Anda berakhlak dan berperilaku buruk, yaitu mencari kesalahan orang lain, Anda pasti akan ketemu. Anda pasti akan berjumpa barakallahu fikum, karena tidak ada yang namanya manusia itu tidak bersalah. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, jikalau itu perilaku Anda, maka Allah akan bongkar Anda, walaupun Anda berbuat dosa di tengah rumah Anda, Allah akan membongkarnya barakallahu fikum. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat menakutkan. Oleh karena itu, jangan membiasakan diri untuk mengorek kesalahan. Dan kalau Anda melakukan demikian, Anda pasti akan bertemu dengan kesalahan yang Anda korek. Walaupun dia adalah alim jahabidah, Anda akan menemukan kekurangan. Anda menemukan, oleh karena itu bagaimana kita dididik oleh mereka-mereka ulama al-akabir, mereka siap untuk kemudian rujuk. Sampai kemudian siapapun, Syekh Robi, Syekh Ubay, siapapun yang menjumpai dan menemukan dalam tulisan saya kesalahan, kekeliruan, dullani, tunjukkan kepadaku, aku akan rujuk. Subhanallah, pendidikan yang sangat berharga. Sehingga siapapun yang punya perilaku dan akhlak suka mengorek dan mencari kesalahan orang lain, Anda pasti akan ketemu. Anda pasti akan berjumpa. Karena tidak ada insan yang tidak punya kesalahan dan kekeliruan. Yang kedua, barakallahu fikum, ini yang harus Anda takut dan khawatirkan. Jikalau Anda berperilaku demikian, setiap orang punya akhlak demikian, yaqtahu Allah Azza wa Jalla akan membongkar aib dia, walaupun dia lakukan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, perilaku ini jangan sampai ada pada diri seorang sunni salafi. Jikalau Anda menemukan kesalahan dan kekeliruan, Anda harus berupaya untuk memperbaikinya, bukan untuk menjatuhkannya. Bukan kemudian untuk barakallahu fikum menghinakan dan merendahkan karena kekeliruan dan kesalahan. Anda harus untuk kemudian berupaya untuk memperbaikinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Berarti, dari dosa dimanapun Anda berbuat, kapanpun Anda berbuat, sekecil apapun dosa yang engkau lakukan, maka kembalilah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali bertaubat. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau nukilkan, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Saya bertaubat kepada Allah sehari 10 kali. Astagfirullah. 100 kali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan kita berat. Termasuk di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam membaca istighfar setiap selesai sholat. Mungkin kita lupa untuk melakukannya. Kalau kita hitung Zaid 3 kali, ya kali berapa? Kali 5 berapa? 3 kali 5. Zaid? Cepat. 5 cuma 3. 3 kali 5. Hah? 15 kali. Kalau kita lakukan. Ya. Kalau kita kerjakan barakallahu fikum, kita akan beristighfar dalam setiap selesai sholat 15 kali. Terus di mana sampai 100-nya? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di mana sampai 100-nya? Berarti ini adalah sebuah kelemahan yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita lakukan demikian, tidak ada waktu untuk kemudian mencari aib dan kesalahan orang lain. Tidak ada waktu untuk kemudian kita mencatat ini, tanggal ini, bulan melakukan demikian, ini, barakallahu fikum. Tidak punya waktu, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan demikian, hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum. Kata beliau, wa ayu dhanbin waqa'tahu yajib 'alaika an tatuba minhu ila Allah taubatan nasuha wa la yajuzu laka an tatamada fi hadha adh-dhanb law kana adh-dhanbu saghiran wa tamadaita fihi sara kabiran. Kata beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla tersebut, atas dosa apapun yang Anda terjatuh padanya, wajib atas engkau untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh. Tidak boleh bagi engkau untuk terus menerus di atas dosa. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah jami'. Apalagi kalau seseorang sudah ya terbawa emosionalnya dengan media sosial, melihat barakallahu fikum sesuatu ya lewat Facebook atau lewat apa saja ya, kemudian terbayang ini kan dosa ya, membayangkan sesuatu, apalagi kalau sampai barakallahu fikum berhubungan dengan wanita, tentu akan membayangkan dia ya, na'udzubillah kalau sampai Al-Quran dibaca kok setiap huruf dia yang jalani ya, ini kan keterlaluan, rahimani wa rahimakumullah, ini dosa dan kemaksiatan ya. Disinilah letak saya ingatkan segenap ikhwani wa akhwati al-aba wa ummaha wa tullabul ilm. Di saat kita berada pada lingkungan yang baik, kita ditegur, kita diingatkan oleh saudara kita, mungkin oleh karyanya para ulama yang dibacakan di hadapan kita, diingatkan kita barakallahu fikum. Terkadang kalau orang yang mengenai dia melalui wejangan para ulama atau mungkin wejangan para asatidzah, dianggap oh itu membongkar aib, ya Allah, terus babun nasihat dalam kondisi ustaznya tidak tahu dia melakukan apa di rumahnya, di tempat kerjanya, tapi ustadznya disalahkan. Ya, ditarik-tarik ke sana kemari. Oh, saya yang dimaksud. Oh, itu yang dimaksud. Ya Allah. Terus kita mau berbuat apa kalau kalau sekiranya memang keliru bertentangan dengan syariat, Anda beritahu kepada ustaz yang memberikan wejangan, yang memberikan nasihat bahwa ini ya saya merasa terpukul dengan ya kan Anda yang salah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang barakallahu fikum seseorang tidak menerima di saat kemudian ada karya, ada nasihat dari asatidahnya. Mungkin dia merasa kena, dianggap ada mata-mata, dianggap ada para pelapor, dianggap ada-ada ini. Ya subhanallah, terus dari mana pintu nasihat kita memasuki saudara-saudara kita? Sementara kita ini terjatuh di dalam dosa. Mungkin saya berbicara, barakallahu fikum menasihatkan buat diri sendiri. Ustaz lain menasihatkan buat dirinya sendiri. Mungkin ada barakallahu fikum yang terkena dengan nasihat. Nyelik kalau bahasa Lomboknya. Tahu nyelik ya? Muhammad? Tidak tahu nyelik. Malik? Tidak tahu nyelik. Huda? Tidak tahu juga. Ambon, manis ya. Nyelik tahu ya. Ustaz Abu Salim komusnya masya Allah sudah berapa komus ini barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai seperti itu. Wallahi kita di hadapan Syekhuna Mukbir rahimahullah terus memberikan wejangan sepertinya memukul kita. Memang kita terjatuh padanya terkadang di dalam barakallahu fikum kesalahan seolah-olah kita dipukul, tapi sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu dia memberikan nasihat tidak akan menghinakan orang yang mungkin terjatuh di dalamnya dan dia sendiri tidak tahu. Tapi kan itu nasihat barakallahu fikum yang bisa diambil fawaid rahimani wa rahimakumullah. Asal tidak kita berupaya untuk kemudian mengutip nasihat-nasihat emas. Ya, selama dia duduk di sana, dia mencatat nasihat-nasihat. Masya Allah, Masya Allah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum. Tidak boleh, kata beliau, ada orang yang terus-menerus di dalam dosa. Lau kana dhanbu saghira. Walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Ya, kenapa Aba Umar tidak boleh kita terus menerus di dalam dosa walaupun dosa itu dosa kecil? Tidak jelas. Gimana? Pak Wadi coba dikirim suara beliau. Akan melahirkan dosa baru. Ai kata beliau, wa tamadaita fihi, kalau Anda terus menerus di atas dosa kecil itu, soro kabira. Kalau dikumpul kerikil, besok dapat satu, taruh di rumah, di depan rumah, besok mungut lagi satu, besok mungut lagi satu, jadi tiga, jadi satu skopar kelafikum. Kemudian tidak ada yang kecil itu kalau terus terus terus kecuali akan berubah menjadi besar. Ucapan a'immatus sunnah sebelumnya barakallahu fikum, jangan Anda melihat besar kecil dosa yang kau lakukan, tapi engkau harus melihat siapa yang kau maksiati. Yang kau maksiati dengan dosa kecil, yang kau maksiati dengan dosa besar, yaitu Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Walihada kata beliau, beliau menambahkan, qala Allah fi haqqil muttaqin. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang haknya orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan buat mereka surga, yaitu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak pernah terus menerus di atas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memberikan teladan kalau kita sebagai bapak, sebagai al-um, memberikan teladan kepada anak untuk kemudian gampang bertaubat kepada Allah. Al-um gampang mengucapkan astaghfirullah. Barakallahu fikum. Al-ab juga rahimani wa rahimakumullah. Dia saksikan kalimat yang baik, dia dengar, dia lihat perbuatan yang baik. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentu ini akan mendidik barakallahu fikum putra-putri kita. Membiasakan walam yusiru ala ma fa'alu. Dia terus menutupnya dengan bertaubat. Minta maaf kalau dia melakukan kekeliruan dan kesalahan kepada putra-putrinya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum beliau menjelaskan sebagai penutup. Famin sifati haula. Yang Allah janjikan buat mereka surga. Mereka itu tidak terus menerus di atas maasi, perbuatan dosa. Mereka segera dan menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka taubat itu wajib dengan syarat-syaratnya. Dengarkan barakallahu fikum. Syarat yang pertama, ayyaqla'a 'anil dzanbi. Dia mencabut diri dari dosa tersebut. Yang kedua, ayyandama 'ala ma farrat. Dia menyesal atas apa yang dia telah lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, ayya'zima 'ala alla ya'ud. Dia berjanji pada dirinya untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Barakallahu fikum. Syarat taubat rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada segenap ikhwani wa akhwati fillah tentang bahaya media sosial. Kita harus banyak-banyak beristighfar dan memakai baju takwa padanya. Baju takwa Allah Azza wa Jalla di saat kita membukanya barakallahu fikum. Ya, karena akan banyak hal yang mengganggu kita dari kebaikan, yang menjatuhkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan barakallahu fikum. Ya. Maka sekali lagi media sosial ini harus kita jaga diri. Walaupun Anda mungkin sebagai ustaz atau ustazah harus menjaga diri barakallahu fikum dari kemajuan media sosial tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah menyaksikan kehancuran para al-aba wal ummah. Kita tidak berbicara tentang roja'iyun, tidak berbicara tentang sururiyun, apalagi orang awam. Ya, seseorang yang dia adalah sunni salafi, barakallahu fikum salafiyah, dirusak disebabkan karena media sosial barakallah. Kita harus berbaju dengan baju takwa rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita terjatuh barakallah fikum di dalam perbuatan yang kita tidak menyangka atau tidak merasa aman dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Jangan sampai. Karena Anda bisa bersembunyi dari istri, Anda bisa bersembunyi dari teman-teman. Ya, orang tidak tahu apa yang Anda sedang buka, kemana Anda sedang berlayar, terbang rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak berbaju dengan baju takwa barakallahu fikum, kita akan banyak dihancurkan oleh kemajuan media sosial. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka termasuk gawian besar sesungguhnya seperti kemarin yang kita mendengar dari bapak-bapak kita TNI dan Polri, yaitu bahaya media sosial. Bisa menyebabkan pertumpahan darah sekejap. Barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan. Kalau saja orang awam, ya, TNI dan Polri mungkin dia tidak mengenal sunnah sebagaimana kita. Tidak mengenal kebaikan dan kebenaran sebagaimana kita. begitu dianggap mengerikan, tentu kita ahli sunnah wal jamaah lebih jauh melesat, menganggap bahwa ini sangat-sangat membahayakan generasi muda kita rahimani wa rahimakumullah. Ya, barakallahu fikum. Saya tutup, beliau mengatakan, lau taba minad dhanbi taubatan nasuha wa sadaqa fiha thumma waqa'ahu marratan ukhra yaqbalullahu minhu taubatal ula wa yasta'nifu taubatan min jadidin. Kata beliau, kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha dan dia jujur di dalam taubatnya atas dosa yang dia lakukan tersebut, lalu waqa'ahu marratan ukhra, lalu dia terjatuh lagi ke berikutnya, Allah menerima taubatnya yang pertama. Dari yang kedua, dia harus mengulangi lagi untuk membuka pintu taubat. Barakallahu fikum. Al-muhim, kata beliau, alla yasirra. Jangan sampai dia terus menerus. Ya, dia tutup dengan taubat. Dia hapuskan dengan taubat. Barakallahu fikum. Kalau kemudian suatu ketika lemah imannya, terjatuh di dalam dosa, dia tutup lagi dengan taubat. Yang penting, dia tidak terus menerus di atas dosa. Yakni, lau aktarat taubah, akhto awatab, thumma akhto awatab, Allah subhanahu wa ta'ala, yakbalu minhu hadihi taubah. Kalau sekiranya dari orang ini banyak sekali dia bertaubat, salah bertaubat, salah bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan tetap menerima taubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Azza wa Jalla menyenangi orang yang banyak bertaubat dan menyenangi orang yang sering atau menjaga kesuciannya. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Tafadzalu barakallahu fikum. Subhanallah.